السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadith rahimahullahu ta'ala. Masih pada kitab Adhan, Kitabul Adhan, bab yang ke-117 pada halaman 504. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu wad'il akuffi ala rukabi fir ruku'. Babu wad'il akuffi ala rukabi fir ruku', bab meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku'. Meletakkan telapak tangan di atas lutut pada waktu ruku'. Ya, semua kita mungkin sudah mengetahuinya, yaitu meletakkan telapak tangan kita di atas tempurung lutut ketika kita ruku, ya, dengan tambahan jari jemari direnggangkan. Jari tambahan ini dari penjelasan yang lain, tapi di sini yang paling inti di sini adalah meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Lalu Wa qala Abu Humaidin fi ashabihi amkana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadayhi min rukbatayhi. Wa qala Abu Humaid di sini As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi, dia mengatakan kepada murid-muridnya, fi ashabihi, menceritakan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi, yaitu amkana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan yadaihi, kedua tangannya, maksudnya adalah telapak tangan, min rukbatayh, dari kedua lututnya. Ini penegasan bahwa meletakkan tangan di atas lutut ketika ruku' merupakan perkara yang akhir dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu yang sekarang kita praktekkan dalam salat. Karena nanti dalam hadisnya kita akan tahu ternyata di sana ada pendapat yang lain, dan awalnya bentuknya bukan seperti itu. Lalu yang lama itu menurut sebagian para ulama hukumnya dimansukh, hukumnya dihapus, dan yang berlaku adalah apa yang tertera di bunyi bab sekarang ini, yaitu meletakkan tangan atau telapak tangan di atas lutut ketika ruku'. Ini yang yang menjadi kesepakatan atau pendapat jumhur ulama dan jumhur sahabah, termasuk pendapat Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Abu Humaid Sa'idi juga di dalam bunyi bab ini, bahwa itu yang berlaku. Walaupun sebelumnya ada yang lain, ya. Baik, kita langsung masuk ke hadis di bawah bab ini, hadis satu-satunya 790. Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan haddatsana Abu Al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Ya'fur. Abu Ya'fur di sini namanya Waqdan. Namanya Waqdan. An Abi Ya'fur qala sami'tu Mus'ab bin Sa'din. Sami'tu Mus'ab ibn Sa'din yaqul sallaitu ila jambi abi. Sallaitu ila jambi abi fatabaqtu baina kaffayya thumma wada'tuhuma baina fakhidhayya fanahani abi waqal kunna naf'aluhu fanuhina anhu. Kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna an nada'a aydiyana 'ala ar-rukabi. Ini hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan darinya oleh anaknya Mus'ab, Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mus'ab, saya salat di samping ayah saya. Sallaitu ila jambi abi. Beliau salat di samping ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Fatabaqtu baina kaffayya. Lalu saya tempelkan dua telapak tangan saya. Ini yang lama, ini yang dihukum, yang dimansukh. Fatabaqtu baina kaffayya. Saya tempelkan perut telapak tangan saya. Kata Ibnu Hajar, makna tabaqtu ay al-saqtu baina batinai kaffayya, yaitu saya temukan dua telapak tangan saya, kemudian saya satukan. Itu yang maksud dengan tabaqa. Thumma wada'tuhuma baina fakhidhai. Kemudian saya letakkan di antara paha saya. Mungkin maksudnya seperti ini. Jadi yang lain sudah tahu. Ditemukan ini kemudian diletakkan di tengah-tengah paha. Nah, ini yang lama dan masih dipegang oleh sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dalam sebagian riwayat. Dan itu yang didapatkan oleh Mus'ab. Sebelum dia sholat di samping ayahnya dalam hadis ini, dia pernah sholat di keluarga Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebagian riwayat yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi, bahwa keturunan atau anak-anak Abdullah bin Mas'ud, apabila mereka ruku', ja'alu aydiyahum baina afkhadhihim. Mereka jadikan tangan mereka di antara kedua paha, bukan di atas lutut. Ya. Kembali kita ke hadis tadi, jadi Mus'ab melakukan itu di samping ayahnya ketika dia sholat berdua atau ketika mereka berjamaah, dan dia di samping ayahnya. Fanahani abi, maka saya dilarang oleh ayah saya. Nahani, melarang saya, abi, ayah saya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Lalu apa kata ayahnya? Waqal kunna naf'aluhu. Nah, ini yang maksudnya mansukh. Kunna naf'aluhu, dahulu kami melakukan ini. fanuhina anhu, maka kami dilarang darinya. Jadi yang menghapus itu adalah larangan. Awalnya diperbuat, dilakukan, dan sebagian riwayat menukilkan bahwa Nabi juga memperbuatnya. Seperti riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi melakukannya, tetapi pendapat yang rajih bahwa itu dilakukan oleh Nabi sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak sampai kepadanya hadis tentang penghapusan hadis saat ini. Ini yang membuat dia masih berpendapat demikian. Jadi saat menjelaskan bahwa dahulu memang kami melakukan seperti yang kamu lakukan ini kepada anaknya. Ya. Fanuhina anhu, lalu kami dilarang darinya. Bukan hanya sekedar itu. Kata Sa'ad melanjutkan, wa umirna, dan kami disuruh atau diperintah, an nadha'a aydiyana, untuk meletakkan tangan kami, maksudnya telapak tangan, alar rukabi, di atas lutut. Ya, di atas lutut. Ini dalil dari bunyi bab. Wada'ul akufi alar rukabi fir ruku', ini hukum yang menghapus, dan yang hukum yang terhapus apa yang diperbuat oleh Mus'ab ibn Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu taala wa radhiya an abi, ya, dan Nabi SAW akhir-akhirnya memerintahkan untuk meletakkan tangan di atas lutut, dan itu yang telah, yang sedang atau yang kita ketahui, kita terapkan selama ini, bahwa itu yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Tirmidzi dalam riwayat yang beliau nukilkan, riwayat yang sama yang beliau letakkan dalam kitab sunannya, Al-Imam Tirmidzi dengan tegas mengatakan, at-tatbiqu mansukh. Tatbiq itu hukumnya mansukh. Itu contoh yang kita contohkan tadi, menempelkan kedua telapak tangan kemudian ruku, tetap rukunya sama, ya, cuma posisi tangan ini yang berbeda, yaitu menempelkan kedua tangan kemudian dijepit di antara dua paha, ya, dijepit di antara dua paha. Kata Imam Tirmidzi, hukumnya mansukh inda ahli ilmi, menurut para ulama. La khilafa bainal ulama fi dzalika, tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang ini. Ya. Meskipun ya, Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan illa ma ruwiya, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ani bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, wa ba'di ashabihi, dan sebagian murid-muridnya, annahum kanu yutabbiqun, bahwa mereka ketika ruku itu melakukan hal tersebut. Ya, Ibnu Hajar dalam sarahnya menguraikan pembahasan ini dengan rinci, pendapat-pendapat ulama dan riwayat-riwayat yang ada. Saya sempat membaca ya semuanya. Panjang lebar beliau menukilkan rincian pendapat para ulama tentang ini. Intinya tadi bahwa pendapat yang kuat bahwa ada yang memang mengatakan ini terlarang. Ya. Mereka mengatakan bahwa menempelkan kedua telapak tangan kemudian dijepitkan di antara dua paha ini terlarang. Ya, ini pendapat sebagian para ulama, dan tetap yang berlaku adalah yang sekarang, itu yang meletakkan di atas lutut. Dan ada yang mengatakan hukumnya kedua-duanya boleh. Ya. Kedua-duanya boleh. Karena Nabi SAW melakukan sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud. Yang kita kuatkan, dan itu yang dikuatkan oleh beliau juga, bahwa hukumnya mansukh, ya, dan makruh melakukan cara yang seperti tadi. Sebagaimana diingkari oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas terhadap anaknya, bahwa itu terlarang, maksudnya makruh hukumnya, ya, dan tidak sampai kepada haram. Ya, tidak sampai kepada haram, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dalam sarahnya. Ini inilah yang berkenaan dengan bab yang ke-117 ini, yaitu tentang disunahkannya meletakkan tangan di atas lutut, ya, di atas kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku, ya, ketika ruku. Dan tambahan sifat ini adalah menjauhkan lengan dari rusuk. Tambahan yang tadi, yang tadi sempat saya katakan adalah merenggangkan jari, letakkan telapak tangan di pelutut, kemudian jari direnggangkan, jari direnggangkan, kemudian lengan dijauhkan dari rusuk, berarti lurus, ya, lurus. Dan ini juga yang akan membuat punggung kita, sebagaimana bab setelahnya nanti, bagaimana punggung kita itu posisinya lurus, ya, karena lengan ini dijauhkan dari rusuk sehingga rusuk ini lurus jadinya dengan perut, ya, artinya posisinya seimbang. Dan ini apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang sifat ruku, ya, meletakkan telapak tangan di lutut dengan merenggangkan jari, menjarakkan antara lengan, pangkal lengan dengan tulang rusuk atau dengan dada, dengan tulang rusuk samping al-jambu namanya, ya, tatajafa junubuhum. Nah, ini dia tulang rusuk yang bagian samping ini jauh dari lengan sehingga posisinya benar-benar pas dan tidak membengkok seperti ini. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yang inti adalah dari maksud Imam Bukhari di sini adalah mansukhnya menautkan dua telapak tangan kemudian diapit di atas atau di tengah dua paha. Ya, bahkan Abu Humaid di bunyi bab, Abu Humaid menegaskan bahwa Nabi amkana. Kata-kata amkana ini bukan hanya sekedar meletakkan tetapi menempelkan. Bertemu, nempel antara telapak tangan dengan lutut. Ini yang dimaksud dengan amkana Nabi SAW yadai min rukbatai. Ini bab yang ke 117 yang menjelaskan kepada kita sifat ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang ke-118 masih berhubungan dengan bab kita ini, yaitu ketika ruku' itu jangan bergegas, ya. Kalau sifat ruku'nya tadi adalah menempelkan telapak tangan di atas lutut kemudian merenggangkan jari, kemudian menjauhkan, menjarakkan pangkal lengan dengan rusuk kita. Nah, sekarang berapa lama dia saat rukuk tersebut? Ini juga termasuk sifat rukuk. Kata Imam Bukhari, babu idza lam yutimmar ruku', bab bila mana seseorang tidak menyempurnakan rukuk. Apa yang mesti didapatkannya? Atau apa konsekuensi buruk dari sholatnya, ya. Hadis di bawah ini 791 Al-Imamul Bukhari Amirul Mukminina fil hadith rahimahullah mengatakan haddathana Hafs bin Umar, ya, qala haddathana Syu'bah an Sulaimana qala sami'tu Zaid bin Wahb qal ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ar-ruku'a was-sujuda kata Zaid bin Wahb rahimahullah, muridnya Hudzaifah dari generasi tabi'in, bercerita bahwa Hudzaifah pernah melihat seseorang atau seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qal, lalu Hudzaifah berkata, ma sallaita walau mutta mutta ala, walau mutta mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kata Hudzaifah, ma sallaita, engkau belumlah salat, atau engkau tidaklah salat, dan andai kata kamu meninggal, walau mutta, maksudnya meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Dalam sebagian riwayat beliau bertanya, semenjak kapan kamu sholat yang seperti ini? Ya, dalam riwayat Abdul Razzaq, tambahan ceritanya, faja'ala yang quru, maka orang ini melakukan yang nakar. Nakar itu patu ayam, atau patu ayam, bagaimana ayam makan, ya, dengan cepat patukan-patukannya ke makanan yang dimakannya. Seperti itulah yang disifati oleh perawi dan tidak menyempurnakan rukuknya. Tambahan Imam Ahmad di riwayat yang ini juga ada pertanyaan dari Hudzaifah, mundu kam sallaita, semenjak kapan kamu sholat yang seperti ini? Makanya ketika dia menjawab, mundu arba'ina sana, semenjak 40 tahun, begitu sholatnya. Makanya muncul perkataan Hudzaifah yang ini, walau mutta, andai kata kamu mati, mutta ala ghairil fitratil lati fatarallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha, maka matimu tidaklah di atas fitrah yang Muhammad SAW diletakkan atau ditetapkan di atas fitrah tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata fitrah di sini, ya, bukan di atas fitrah Nabi. Para Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang pertama maksudnya agama. Yang pertama maksudnya agama. Matinya bukan di atas agama Islam atau bukan di atas agama Nabi. Ini menunjukkan, menegaskan ya, bahwa orang yang tidak sholat hukumnya kafir. Ya. Ini makna yang pertama. Karena memang para nukilan para tabi'in bahwa para sahabat itu tidak ada mengklaim atau memponis kafir orang yang meninggalkan satu amalan kecuali sholat. Orang yang meninggalkan puasa, mereka tidak ponis kafir. Orang yang meninggalkan zakat, mereka tidak ponis kafir. Ya, yang sepakat mereka bahwa pelakunya bila mana meninggalkan satu amalan kafir adalah salat. Ya, kata sebagian para tabi'in menjelaskan ini. Makanya di sini, kalau seandainya maknanya adalah, makna fitrah itu adalah agama, berkesesuaian dengan penegasan hukum tentang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, maknanya adalah sunnah. Ya. Maknanya adalah sunnah. Kalau yang tadi adalah agama, menunjukkan bahwa sifat sholat yang seperti tadi tidak sah. Dan ini ditegas yang pertama tadi ya, bahwa seandainya fitrah itu bila mana maknanya adalah agama, berarti engkau meninggal bukan di atas agama Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa sifat sholat yang seperti tadi, yang tidak ada tuma'ninahnya, itu bukanlah sholat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, juga dalam hadis sahih, Nabi SAW, mungkin akan kita temukan beberapa bab ke depan, ya, mungkin bab 121, ya, bahwa Nabi SAW memerintahkan, menyuruh diulang. Ya, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan sholatlah lagi, karena yang tadi itu bukan sholat. Jadi sholat yang caranya seperti tadi bukanlah sholat, sehingga dia tidak bernilai sholat. Nah, ini yang dikhawatirkan bila mana itu tidak bernilai sholat. Ini yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah, bahwa kamu selama 40 tahun itu tidak melakukan sholat dan dikhawatirkan kamu meninggal bukan di atas agama Nabi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua sunnah, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa sholatnya tetap diterima, tetapi sholatnya tetap yang tidak mengeluarkan keadaannya tidak keluar dari Islam, tetapi dia tidak melakukan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan yang luar biasa, Ibnu Hajar yang ketika selesai menukilkan perbedaan pendapat di situ, dia mengatakan di ujungnya bahwa yang paling utama pendapat yang pertama. Ya. Ini maksudnya adalah bagaimana kaum muslim, seorang muslim itu tetap dalam keadaan waspada. Ya. Agar dia tidak sembarangan dalam melaksanakan sholat. Karena sholat ini tiang agama. Ya. Kata Nabi SAW, wa amuduhas salah, ra'sul amri al-islam. Wa amuduhu as-salah. Dan tonggaknya, tiangnya, ya, amud itu digunakan awalnya dalam bahasa Arab adalah tonggak yang menaikkan tenda ketika kemah itu, yang di tengahnya itu yang dinamakan amud. Amudul fustat namanya dalam bahasa Arab, yang membuat tenda itu berfungsi tonggak yang di tengah itu, karena itu yang membuat dia menjadi atap. Nah, kalau itu tidak ada, maka tenda tidak bisa difungsikan. Ya. Dia terpal atau ya dia terpal begitu saja. Tonggak itu yang berfungsi. Nah, jadi begitu perumpamaan agama Islam, wa amudu salat dalam agama Islam. Ini yang ditegaskan oleh para ulama bahwa seorang tujuannya bahwa seorang muslim tidak melalaikan salatnya dan tidak menganggap remeh salatnya. Bagaimana dia benar-benar maksimal dalam melakukan salat. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah nasihatnya mengatakan, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, was-salatu nurun. Ya. As-salatu nur, salat itu cahaya yang menerangi kalbu seorang muslim di dunia dan akan menerangi jalannya nanti di akhirat untuk menuju surga, dan dia yang pertama kali nanti dihisab di akhirat dari amalannya. Maka penekanan tentang makna fitrah ini sebagai agama, bahwa kalau seandainya kamu sholatnya seperti ini dan tidak peduli, pokoknya ala kadarnya saja, yang penting sholat, ini bukan prinsip para sahabat Nabi SAW. Makanya Hudzaifah di sini sangat tegas. Lau mutta mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kalau begini cara salatmu dan kamu tidak mau belajar, maka saya khawatir kamu meninggal bukan di atas agama Nabi. Dan itu yang ditegaskan, yang dipilih pendapatnya oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bagaimana seorang muslim itu perhatian kepada salatnya, yang harus diutamakannya segala-galanya, karena dia ruhnya, dia adalah charger yang memberikan energi kepada keimanannya setiap hari. Dia butuh sholat, bukan sholat membutuhkannya. Dia membutuhkan sholat karena sholat itu yang membuat dia semakin semangat beribadah. Dia akan melakukan koneksi dengan Allah penciptanya. Makanya dinamakan sholat, kata sebagian para ulama, diambil dari kata-kata silah, hubungan, menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salat hanya ala kadarnya saja, datang ke masjid, salat kemudian pergi lagi, tidak memberikan sedikit pun pengaruh, apa yang dihasilkan dari salatnya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang yang selesai salat bisa jadi nol nilainya. Ini yang kita khawatirkan. Nol nilainya, tidak ada dapat pahala apa-apa. Nanti ketika dia mengharapkan pahala salat itu tidak ada sama sekali. Hanya sekedar menunaikan kewajiban selesai, tetapi tidak bernilai. Sama dengan orang ikut ujian yang diharapkan kelulusan, tetapi dia tidak lulus. Ujian cukup, ya cukup selesai jadwal semua mata pelajaran diikutinya, tetapi dia tidak naik kelas. Apa manfaat dari ujiannya? Tidak ada. Nah, seperti itu pula lah solat. Ketika itu yang pertama kali nanti dihisap, ternyata nilainya semuanya nol. Apa yang diharapkan dari amalan yang lain? Makanya kata Nabi SAW, apabila salat itu baik, maka seluruh amalan akan baik. Ini penegasan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala. Dan itu yang ditegaskan pula oleh Ibnu Hajar ketika mendetilkan menguraikan tentang perbedaan pendapat makna fitrah. Karena fitrah itu juga bermakna sunnah. Bukankah Nabi SAW mengatakan asrun minal fitrah? Ada 10 amalan yang termasuk fitrah, itu sunnah. Ya, potong kuku, ya, cabut bulu kemaluan, ya, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan beberapa perangai-perangai fitrah yang dijelaskan ini maknanya sunnah. Ya, bahwa fitrah di situ maknanya sunnah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar. Tetapi yang kita ambil pelajaran bagaimana perhatiannya para sahabat kepada sholat, ibadah sholat, dan kepada sholat siapapun juga. Dan yang sangat penting juga kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana ingkarul mungkar yang tegak di zaman para sahabat. Hudzaifah bin Yaman melihat seseorang sholat dengan cara seperti tadi, maka dia langsung mengingkari. Langsung mengingkari, tidak dibiarkan. Dan itu kelemahan kita. Kita banyak ya meraba-raba. Kalau saya nanti sampaikan, saya khawatir begini, begini, begini, begini. Itu yang seringkali kita khawatirkan, kita takutkan, yang membuat kita masih terlalu lamban untuk mengingkari sebuah kemungkaran, meluruskan sebuah kesalahan. Tidak seperti pelajaran yang kita ambil dari guru-guru kita yang datang ke negeri kita ini, dengan mudahnya mereka ya meluruskan yang salah, yang bengkok, ya menasihati orang yang berbuat kemungkaran dengan cara yang benar, yang ma'ruf. Ya, yang penting dia mengingkari, yang penting dia beribadah ketika menjelaskan. Ini yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ini pelajaran yang sangat penting kita petik dari kasus ini. Kembali kita kepada sifat rukuk tadi, bahwa rukuk sifatnya seperti juga nanti pada bab 120, ya, dia ada tuma'ninah, ada yang dibaca, ada ketenangan. Dan bahkan kenapa kita dapatkan riwayat dari Nabi SAW bacaan yang banyak dalam rukuk, menunjukkan rukuk itu adalah kenikmatan yang dirasakan. Ya, bukan sebuah perjalanan dalam sholat yang kita cepat ingin meninggalkannya. Makanya ada bacaan-bacaan yang lain. Ya. Subhana rabbiyal azim. Ini diulang 3 kali. Ya, sunnahnya. Kemudian Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Kemudian sebelumnya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, dan seterusnya khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa mastaqalla bihi qadami. Dan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi SAW menunjukkan bahwa ruku itu adalah saat-saat seorang hamba menikmatinya dengan bacaan, dengan dia menundukkan separuh dari badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sampai kemudian langsung bangkit. Ya, dan bahkan tidak kembali atau tidak tenang organ tubuhnya ketika sampai. Belum lagi sampai dia sudah bangkit untuk naik berdiri kembali. Ini tidak sifat rukuk yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika mengajarkan sifat salat kepada para sahabatnya. Dan ini yang diingkari oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu terhadap laki-laki tadi. Lau mutta mutta ala ghairil fitrati allati fatara Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Ini tentang sifat yang kedua ketika ruku, yaitu ada tuma'ninah. Ada tuma'ninah. Baca, nikmati bacaannya. Rasakan bahwa kita sekarang sedang menundukkan badan kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang maha perkasa dan maha kuasa, Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan separuh badan kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah. Lalu kita bertasbih, Subhana Rabbi al-Azim, Maha suci Rabbku yang maha besar, ketika kita menundukkan badan. Nikmat bila mana kita ingin merasakan kenikmatan tersebut. Ini sifat yang kedua, ya, selain dari meletakkan tangan, ini adalah adanya tuma'nina. Kemudian sifat yang ketiga, bab 119. Ya, bab 119. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu istiwa'il dhahri fir ruku'. Babu istiwa'al dhahri fir ruku'. Bab lurusnya punggung. Istiwa lurus. Al-dhahar punggung, fir ruku' ketika ruku'. Jadi punggung kita itu lurus. Ya. Wa qala Abu Humaid, ini yang tadi Abu Humaid As-Sa'idi, fi ashabihi, kepada murid-muridnya, raka'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma hasara dhahrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku', kata Abu Humaid radhiyallahu ta'ala an, kemudian beliau meluruskan punggungnya. Hasara min ghairi mailin fir ra'si ya anil badani walil akas. Maksudnya lurus itu antara punggung dengan kepala sama. Tidak ada perbedaan. Tidak didongakkan kepalanya dan juga tidak ditundukkan kepala. Dia seimbang antara kepala dengan punggung. Sama rata. Ini yang disifati oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, dari sifat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang ketiga dari rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meluruskan, mensejajarkan antara punggung dengan kepala. Bagaimana caranya? Kepala tidak didongakkan dan juga tidak ditundukkan. Ya, dia sebagaimana kita berdiri, seperti itu pula lah kita rukuk. Ya, sebagaimana kita berdiri lurus, tegap, memandang ke depan, seperti itu pula lah saat kita rukuk, yaitu kepala dengan punggung sejajar. Min ghair, kata Ibn Hajar, maksud dari istiwa al-zahri fir rukuk, ay min ghairi mailin fir ra'si. Tidak ada menyimpang atau tidak miring, tidak berbeda dengan kepala dari badan, begitu juga badan dengan kepala. Sama antara badan dengan kepala. Kemudian makna hasara adalah memungkukkan punggungnya. Ini yang ruku, membungkukkan punggung. Bukan memiringkan, tetapi membungkukkan punggung. Dan di bawah bab yang ke-119 ini tidak ada hadis. Ada hadis? Tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadis. Lalu di mana, bagaimana kita mengambil dalil dari bunyi bab tadi bahwa disamakan atau diluruskan punggung pada ruku, pada saat ruku? Dalilnya apa? Kalau seandainya tidak ada hadis sama sekali, maka isyarat dari Imam Bukhari di lanjutan bunyi babnya, yaitu perkataan Abu Humaid As-Sa'idi ini sudah cukup menjadi dalil. Karena Abu Humaid bercerita tentang apa? Tentang rukuknya Nabi. Ya, raka'an Nabi SAW thumma hasara dhahrahu. Ini sudah cukup sebagai dalil. Ya, bahwa itulah sifat rukuk Nabi SAW. Dan hadis Abu Humaid ini akan dibawakan, dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam kitab sahihnya. Kalau di sini kan dibunyi bab, tidak ada sanad. Ini dimaksud yang dikenal dengan al-mu'allaqat. Ya. Mu'allaqatul Imam al-Bukhari. Itu Imam Bukhari menggantungkan hadis. Dia tidak berjumpa dengan Abu Humaid. Tapi di sini dia mengatakan apa? Berkata Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid sahabat, dan sementara dia bukan dari generasi sighar tabi'in. Dia ulama. Ya, yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Meninggal 245 atau 56. Rahimahullah ta'ala. Jauh setelah para sahabat Nabi SAW. Lalu kemana dia? Nah, ini yang dimaksud dengan mu'allaqat, Imam Bukhari menggantungkan. Dia putuskan sanadnya dan langsung sampai ke tujuan. Maka dia mengatakan waqala Abu Humaid. Dan para ulama, terutama Ibnu Hajar dalam sarahnya, dalam sebuah kitabnya nama Hadyus Sari, Hadyus Sari. Ya, fi muqaddimati Imam Bukhari, di situ dia banyak menyambung sanad-sanad yang terputus atau mu'allaqat Imam Bukhari yang ada di bunyi bab ini. Dia buatkan sanadnya, Imam Bukhari membawakan hadis yang mu'allak ini di tempat yang lain. Seperti hadis yang sekarang, ternyata ada dalam Sahih Bukhari. Hadis yang sekarang ini, bahwa Nabi SAW rukuk dan melurus, membungkukkan punggungnya, ya, rata, itu ternyata ada dalam Sahih Bukhari di bab ya, di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain. Jadi kalaupun tidak ada hadis, itu kalau tidak ada hadis. Nah, sekarang hadisnya ada. Sekarang hadisnya ada, cuma hadisnya di bab setelahnya. Ya, makanya para ulama, ada yang mengatakan bahwa antara bab 119 dengan 120, atau dalam cetakan, bab ini adalah 120 dengan 121, dua bab ini sebenarnya tidak terpisah. Sama maksudnya, dan hadisnya diambil hadis untuk yang ada di bab berikutnya. Ya, di bab berikutnya. Ya. Kita baca bab 120. Ini masih sifat ruku' ya. Masih sifat ruku'. Babu haddi itmamir ruku'i wal i'tidali fih wa tama'ninah. Bab batasan menyempurnakan ruku' yang ada dalam hadis Hudzaifah. Bagaimana menyempurnakan ruku' itu? Nah, batasannya ada. Babu haddi itmamir ruku' wal i'tidal fi, dan melakukan i'tidal pada ruku' atau tama'ninah. Ini jawabannya dalam hadis 792. Ya, 792. Sebelumnya kita balik ke bab 118. Hadis 791 itu hadis yang senada sudah pernah berlalu, sudah pernah kita pelajari dengan nomor 389. Hadis yang sama itu telah ada pada di sini tidak ada ya. Bukan di cetak, bukan di juz ini kayaknya. Ini kita mulai hadis 600-an. Berarti jilid-jilid sebelumnya. Ya. Pada hadis nomor 389, hadis yang sama dari Hudzaifah, yang dia bahkan di situ mengatakan walau law mutta mutta ala ghairi sunnah. Ini menegaskan bahwa di antara makna fitrah tadi adalah sunnah. Law mutta mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau meninggal, maka meninggalmu bukan di atas sunnah Nabi. Sebegitu lama kamu salat tidak karu-karuan. Nah, sekarang keadaan sebagian kaum muslimin demikian. Dia prinsipnya penting salat, yang penting salat. Tidak mau belajar tentang salat. Bagaimana tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan bahkan ketika dia melihat ada perbedaan antara salat dia dengan salat orang lain, yang dia tuduh bukan salatnya dia, tapi salat orang. Nah, ini salat sudah menyimpang ini. Ini salat ajaran sesat. Jadi standarnya salat dia itu yang benar. Ya, salat dia itu yang benar. Karena pertama ini dia tidak mau belajar, yang dia lakukan itu saja, yang dia mungkin itu hanya turun temurun yang dia wariskan dari dia melihat yang dulu-dulu melakukannya tanpa ada sedikit pun ilmu tentangnya, hanya sekedar mencontoh, mengikuti, menaklidi, ya, mentaklid buta tanpa ada ilmu apa yang telah berlalu. Padahal Nabi SAW menyuruh mempelajari. Perintah sallu kama raaitumuni usalli itu perintah untuk belajar salat. Belajar tata cara salat Nabi SAW. Dia tidak mau. Dan yang sangat menyedihkan ketika dia melihat ada perbedaan salat dia dengan yang lain, yang dia tuduh bukan salatnya dia, tapi salat orang itu yang dia salahkan. Ini tanda-tanda orang yang salatnya tidak benar. Ya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah dan mengembalikan mereka kepada agamanya dengan pengembalian yang baik. Kita lanjut kembali ke bab 120 tadi, hadis nomor 792. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, saya tidak nampak jelas jamnya karena terhambat oleh ya ini. Jadi kalau seandainya panjang nanti pelajarannya, ya, uzur saja, berikan uzur. Kalau sampai jam 9. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Badalu ibn al-Mujabbar, ya, Badalu ibn al-Mujabbar. Qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani al-Hakam an ibn Abi Layla an al-Bara radhiyallahu ta'ala an al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi, ya, radiyallahu ta'ala an, qal, kana ruku'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa baina sajadataini wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ma khala al-qiyama wal-qu'uda qariban min as-sawa. Ada empat rukun salat yang hampir sama waktunya. Kata Al-Bara' bin Azib, yang pertama ruku, yang kedua sujud, yang ketiga duduk di antara dua sujud, yang keempat bangkit dari ruku. Ya, tidak. Empat rukun ini itu durasinya hampir sama. Durasinya hampir sama. Dalam salat itu yang berbeda sekali adalah ketika berdiri. Yang berbeda waktunya, bahkan sangat lama. Terkadang, bayangkan lamanya ketika Nabi SAW salat malam membaca 662 ayat. Ya. Bahkan Nabi SAW sampai pecah-pecah telapak kakinya, saking lamanya berdiri. Ya. Dan yang kedua yang berbeda dari rukun salat itu adalah qu'ud, berdiri untuk tasyahud. Maaf. Duduk untuk tasyahud, terutama tasyahud akhir, ya, yang nanti akan lebih lama dari durasi waktu ruku, waktu sujud, waktu duduk antara dua sujud, waktu i'tidal, akan lebih lama. Apalagi kalau ditambahkan dengan tambahan-tambahan bacaan doa, ya, tambahan bacaan doa. Bahkan terkadang makmum sudah kehabisan bacaan sementara imam belum juga salam. Ya. Sudah kehabisan bacaan, apalagi kalau dia tidak mengetahui ada tambahan-tambahan bacaan atau tidak mengetahui adanya kesempatan untuk berdoa sebelum salam, dia tahunya bacaan yang inti saja sementara imam baca yang panjang. Sehingga dia lama masa vakumnya dan dia berhenti diam, tidak seribu bahasa, tidak ada kata-kata. Hanya sekedar gerakan badan saja, perbuatan badan saja, sementara imam belum salam. Intinya, dua rukun yang tadi berbeda dengan empat rukun yang lain. Ini yang standar kesempurnaan ruku yang tadi, yaitu menyaratakan atau menyamakan durasinya antara ruku, i'tidal juga. Ini membantah sebagian pengikut mazhab, sebagian pengikut mazhab yang sama sekali tidak ada i'tidal, yang pernah kita ceritakan di sini bahwa mereka tidak ada rukun bangkit dari ruku dan duduk di antara dua sujud. Yang ada adalah ruku dengan sujud saja. Ya, ruku dengan sujud. Mereka ruku dan mereka sama sekali, terkadang sama sekali tidak ada yang berdiri setelah ruku. Bahkan baru separuh badan mereka bangkit, mereka langsung sujud. Begitu juga ketika bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Baru separuh badan mereka angkat, belum sampai untuk meluruskan, menegakkan badan mereka, mereka sudah rukuk lagi. Nanti kalau seandainya sudah hendak tasyahud, maka langsung duduk tasyahud. Tidak ada i'tidal dari bangkit dari rukuk dan tidak ada duduk di antara dua sujud. Yang sebenarnya ini yang diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib, empat itu hampir sama waktunya. Jadi standar kita itu, ketika kita ruku, standarnya sama dengan i'tidal, sama dengan duduk di antara dua sujud. Semuanya hampir sama, kata Al-Bara', qariban minas sawa, yaitu panjangnya hampir sama lamanya. Inilah standar batas lamanya ruku. Kalau seandainya kita membutuhkan waktu sekitar setengah menit, artinya 30 detik, maka hampir-hampir sama juga ketika kita bangkit dari ruku. Dan begitu juga ketika duduk di antara dua sujud. Begitu juga sujud. Kalau seandainya sujudnya membutuhkan 1-2 menit, maka rukunya juga hampir harus dihampir samakan dengan itu. Bangkit dari rukuknya pun demikian, duduk di antara dua sujudnya pun demikian. Karena empat ini sejawat yang waktunya hampir sama. Mereka keempat-empatnya hampir-hampir sama berdekatan. Yang berbeda cuma dua tadi, berdiri dan tasyahud akhir. Duduk yang dimaksud di sini adalah duduk tasyahud akhir. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu berkenaan dengan ruku', sifat ruku'. Yang pertama meletakkan telapak tangan di atas lutut, tambahannya adalah merenggangkan jari, kemudian menjarakkan antara pangkal lengan dengan tulang rusuk kita, kemudian begitu juga ada harus ada tuma'ninah, kemudian meluruskan antara punggung dengan kepala, dan tuma'ninahnya batasannya apa? Batasannya harus dihampir samakan dengan bangkit dari ruku dan juga sujud dan duduk di antara dua sujud. Itulah pelajaran kita di pagi hari ini seputar ruku, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, bab yang ke-21. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka waktu tanya jawab. Pertanyaan, bolehkah membaca doa ruku' Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana. Lebih dari satu kali, karena kadang imam rukuknya lama. Iya. Bacaan yang diajarkan Nabi dalam bacaan surah ini wajibnya adalah satu kali dan lebih sunnah. Ya. Walaupun bukan bacaan yang biasa, tetapi mengulangi tiga kali ini merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam keadaan imamnya waktu durasi dengan makmumnya berbeda. Misalnya lebih lama, maka boleh diulang lebih dari satu kali. Wabillahi taufiq. Halalkah sesembelihan yang dilakukan oleh orang yang tidak sholat, orang Islam yang tidak sholat? Terkait saat Idul Adha yang lalu, ada artikel yang mengatakan jika orang yang tidak sholat tidak boleh menyembelih binatang kurban. Iya, iya, orang yang tidak sholat. Kita harus tahu siapa yang kita tugaskan untuk menyembelih tersebut. Karena seperti yang tidak kita tegaskan bahwa orang yang tidak sama sekali sholat bukanlah seorang muslim. Ya. Lain halnya kalau dia malas sholat, ya, kadang misalnya kadang dia sholat, kadang tidak. Ini khilaf para ulama. Ya. Tetapi yang paling yang mungkin yang harus kita ambil sikap adalah berhati-hati memilih, atau sebelum kita menandatangani akad untuk ini dengannya, kita harus tanya dia, ya, tanya terus terang, ya, terus terang. Ketika di sini nanti datang waktu sholat, kita himbau mereka untuk sholat. Ya, wallahu ta'ala. Apakah menahan makan sebelum sholat Idul Adha hanya untuk orang yang berkurban saja? Umumnya tidak hanya untuk orang yang berkurban, ya, untuk siapa saja, ya. Dan lafaz hadis bahwa mereka yang berkurban tidak para ulama berbeda pendapat tentang itu. Yang penting cerita salah seorang sahabat bahwa Nabi SAW menahan sampai selesai dari sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada yang lain? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita di pagi hari ini sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi